luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Terima kasih Mas Gary ya. Sama-sama. Aduh, aku ki bingung loh sakjane.